بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فنحن عزكم الله pada pemahaman mereka. Ciri khas kaum Khawarij yang pertama ialah at-takfir, mengkafirkan seseorang dengan tanpa hujjah, dengan tanpa hak. Terutama mereka mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan para umara, penguasa-penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam, dengan tanpa memperinci. Ini mereka, ini ciri khasnya mereka, takfir. Terutama yang mereka hantam para umat dan para penguasa. Yang kedua, ciri khasnya kaum Khawarij ialah al-khuruju al-hukam, memberontak penguasa. Mereka dikatakan Khawarij ulati umuril muslimin. Mereka dikatakan Khawarij dikarenakan mereka memberontak penguasa-penguasa muslim walaupun dia zalim. Ini ciri-ciri utama yang ada pada pemahaman mereka. Dari sini khonatina azakumullah muncul perkara berikutnya. Ketika mereka memiliki kekuatan, punya power, bisa mengumpulkan massa yang besar. Ketika mereka punya kekuatan, maka yang ada di benak mereka ialah yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Yang kali pertama mereka lakukan membantai kaum muslimin, membiarkan orang-orang kafirin, kaum musyrikin. Barakallahu fiik. Adapun barakallahu fiik yang disebutkan tadi, seseorang laki-laki yang lebat jenggotnya, yang di atas mata kaki celananya dan segala macamnya, disebutkan dalam riwayat tadi supaya kita kaum muslimin jangan terlena, jangan tertipu dengan zahirnya mereka. Jangan tertipu dengan sholatnya mereka, dengan puasanya mereka, dengan Quran yang mereka baca, dengan ayat yang mereka bawakan, dalil Quran yang mereka sampaikan. Jangan tertipu. Ketika kita melihat seseorang itu mengkafirkan kaum muslimin dengan tanpa hak, mengkafirkan penguasa-penguasa muslimin dengan tanpa hujjah, Khawarij. Ketika melihat seseorang atau sekelompok menghujat pemerintah, menghinakan pemerintah, menjatuhkan kehormatan pemerintah, memberontak pemerintah, Khawarij. Itu ciri khasnya. Itu ciri khasnya, barakallahu fikum. Maka ciri-ciri Khawarij itu bukan pada masih kita apa. Baik, barakallahu fikum. Lanjut ya. Jadi khonatina azakumullah, satu perkara penting yang harus difahami oleh individu kaum muslimin dan oleh masyarakat kaum muslimin terkait dengan Khawarij, ciri-ciri mereka itu pada pemahamannya, pada pemikirannya, bukan pada penampilan zahirnya. Sebab yang disebutkan tadi sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Pakaian di atas mata kaki sesuai dengan sunnah. Memelihara lihya jenggot bagi kaum laki-laki sesuai dengan sunnah. Salat sesuai dengan sunnah. Puasa sesuai dengan sunnah. Baca Quran sesuai dengan sunnah. Tidak mungkin bimbingan Islam, tidak mungkin sunnah Rasul berefek jelek. Sehingga itu hanya semata-mata zahir. sama dengan yang lain. Tapi disebutkan dalam riwayat tadi, yang pertama, supaya kaum muslimin jangan terlena dengan bahirnya mereka. Yang kedua, supaya muslimin tahu mereka ini militan ahli ibadah, enggak sembarang orang. Disinilah letak bahayanya kaum khawarij. Barakallahu fikum. Dari sini khonatina azakumullah, dikarenakan pemahaman mereka telah takfir, mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak, mengkafirkan yang selain mereka dengan tanpa hak. Ini fitnah menjadi sesuatu yang menyebar di kalangan kaum muslimin, tidak hanya pada masa-masa lalu, tapi kemudian menjalar sampai sekarang ini. Ciri-ciri mereka yang sangat anti dengan pemerintah menjalar di tubuh kaum muslimin, dan seringkalinya tanpa mereka sadari. Betapa banyak di kalangan kaum muslimin, mungkin kita-kita ini tanpa disadari lagi santai, bincang-bincang, menghujat pemerintah. Itu cirinya khawarij. Ada pemahaman khuruj di situ. Para ulama mengatakan yang namanya memberontak penguasa dua macam. Ada dengan fisik, langsung menggunakan senjata, memerangi mereka, mengkudeta mereka. Atau dengan non-fisik, menghinakan mereka, mencela mereka, membongkar aibnya mereka. Itu semuanya adalah khuruj al-hukam, dilarang dalam Islam. Islam mewajibkan kaum muslimin untuk menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya yang muslim, walaupun dia zalim, walaupun dia banyak kesalahan-kesalahannya, kezaliman-kezalimannya, kekurangan-kekurangannya, selama penguasa tadi tidak kafir dengan kekufuran yang sangat-sangat nyata yang kita punya hujah di dalamnya, dan selama tidak mengandung unsur bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin mentaati penguasanya dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah, perkara yang ma'ruf, atau dalam perkara-perkara yang mubah, perkara yang halal. Ini teroris disambung-sambungkan. Dulu yang pertama kali cikal bakal khawarij, Tamimi. Terus siapa lagi yang muncul? Tamimi. Nah, terakhir yang kemarin mengajak orang untuk ikut ISIS, Salib, Tamimi. Bukan dengan cara seperti itu menghukumi seorang itu sebagai khawarij. Itu sebuah kebetulan saja. Nyatanya banyak orang-orang punya pemahaman khawarij di luar Bani Tamimi. Dari Mesir banyak, bahkan termasuk tokoh khawarij, pemahaman-pemahaman khawarij era sekarang ini. Yang dari Indonesia banyak, dan bukan dari Tamimi. Sehingga mengukur, menilai orang itu khawarij bukan dengan nasab. Bukan dengan nasab. Yang kedua, lebih salah lagi ketika menilai orang itu khawarij atau orang itu teroris dengan zahirnya. Semua yang berjenggot khawarij, semua yang berjenggot teroris, salah besar. Itu bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sebagai patokannya, berarti semua yang sholat khawarij, semua yang puasa khawarij, semua yang baca Al-Qur'an khawarij, berarti muslimin semuanya khawarij. Padahal Rasul yang mengecam mereka, Rasul yang mengancam mereka, Rasul yang memerintahkan kita, penguasa-penguasa kita, untuk memerangi mereka. Tidak mungkin Rasul memerintahkan untuk memerangi kaum muslimin. Berarti bukan itunya yang dibahas, tapi pemahaman dan pemikirannya. Mengkafirkan penguasa, memberontak penguasa, dan semua yang terkait dengan penguasa-penguasa kaum muslimin. Barakallahu. Ikhwan fillah azakumullah, kalau terkait dengan ciri-ciri ini, khawarij ini muncul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam dalam sejarah Islam. Dan itu subhanallah seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu wasallam dalam hadisnya beliau. Disebutkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya beliau, disebutkan di dalam Ibnu Majah, bi isnadin hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang khawarij ini, yansya'u khalqun yaqra'una al-qur'ana la yujawizu taraqihim kullama tala'a qarnun quti' kullama tala'a qarnun quti'. Berkali-kali beliau mengatakan demikian, kullama tala'a qarnun quti' hatta yakhruja baqiyatuhum ma'a dajjal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul suatu kaum, mereka membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokannya. Siapa ini? Khawarij. Kata Rasulullah SAW, setiap kali muncul tanduk mereka, dipatahkan. Muncul tanduk berikutnya, dipatahkan. Muncul yang berikutnya, dipatahkan. Belum mengatakan demikian sampai 10 kali. Muncul tanduk, patah. Muncul tanduk, patah. Hingga yang terakhir kali dari kalangan mereka akan muncul bersama dengan Dajjal. Itu dengan Hafidz Hasan disebutkan dari Ibnu Majah rahimahullah dalam sunannya. Menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, khawarij ini selalu ada sepanjang masa. Ada kalanya tiarap, tidak punya kekuatan, tidak punya power, ada kalanya muncul tanduknya. Hah? Patah lagi, tiarap lagi, muncul lagi tanduknya. Barakallah fikum. Perlu dipahami fanatina azakumullah, khawarij ini, haruriyah khawarij dan syiah rafidah ini saudara kandung. Yang memunculkannya seseorang Yahudi dari Yaman yang namanya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, pura-pura masuk Islam dalam rangka untuk menghancurkan dari dalam. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari rahimahullah dalam bukunya Al-Ibana juz yang kedua halaman 608. Sebuah pernyataan yang sangat penting untuk kita cermati supaya antum tahu benang merah sejarahnya. Beliau mengatakan Al-Haruriyah Wal-Khawarij Was-Sabaiyah War-Rawafid ashabu Abdillah bin Sabah. Orang-orang Khawarij, orang-orang Haruriyah, sekte Sabaiyah, Rafidah, semuanya adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah. Selama ini khonatina azabullah yang kita tahu, Abdullah bin Sabah ini mencetuskan pemahaman Sabaiyah, sekte ekstrim dari kalangan Syiah Rafidah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Ternyata dia pula yang melahirkan Khawarij tadi. Satu sisi memunculkan Sabaiyah mengeluk-elukan Ali, sisi yang lain memunculkan pemahaman Khawarij yang mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Memang sengaja untuk mencampur adukkan, membuat onar di kalangan kaum muslimin dengan dua cara tadi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ingat, Syiah Rafidah dan Khawarij. Ini lahir dari kantong yang sama. Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dan dalam sepanjang sejarah, dua sekte ini selalu berkonspirasi. Berkonspirasi. Barakallahu fikum. Al-Qurrati na'azakumullah. Disebutkan oleh para ulama kita. Untuk zaman kita kali ini, yang termasuk di dalam jajaran kaum Khawarij ialah Al-Qaeda. Berikutnya Usama bin Laden. Juga yang menamakan dirinya Jamaah Takfir atau Jamaatul Jihad atau Jamaatul Hijrah. Dan yang sekarang ini yang sempat menamakan dirinya dengan Jabhat Nusrah, upaya untuk melawan pemerintahan Bashar Assad, Nusairiyah, Syiah, ekstrim, Nusairiyah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib yang dikafirkan para ulama. Muncul pembantaian kaum muslimin dilakukan di Syria sana oleh Nusairiyah, Rafidah, Syiah tadi. Muncul Jabhatun Nusrah melawan mereka. Ini Khawarij. Muncul lagi setelah itu, barakallahu fikum, yang namanya Daesh digabungkan menjadi ISIS, dilebur menjadi Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah. Ini semua katanya para ulama khawarij haditha, khawarijul asr, khawarij di zaman kita sekarang ini. Walaupun mereka menamakan dirinya dengan Daulah Irak Syam, menamakan dirinya dengan yang namanya Khilafah Islamiyah, atau yang menamakan dirinya Daulah Islamiyah, tetapi ciri-ciri khawarij yang ada dalam banyak riwayat itu ada pada mereka semua. Khilafah Islamiyah boleh difahami fanatina azzakumullah, mereka mengkafirkan semua penguasa-penguasa muslimin yang ada seluruh dunia dan meyakini penguasa yang sah hanya mereka. Ini pemahaman khawarij takfir. Mereka ini pula barakallahu fikum, dalam berjalannya waktu mereka ini menampilkan di hadapan kaum muslimin pemandangan-pemandangan yang begitu kejam, melakukan pembantaian-pembantaian, mayoritas korbannya muslimin, sebagian diinformasikan non muslim dari kalangan Yazidiyah dan segala macamnya, tapi sedikit. Yang paling banyak muslimin, dimunculkan video-videonya dan segala macamnya muslimin. Persis yang dikatakan Rasulullah SAW, yaktuluna ahlal Islam, mereka membantai kaum muslimin, wa yad'una ahlal awthan, dan membiarkan orang-orang kafir. Mereka muncul ketika ada agresi Yahudi membantai muslimin Palestina. Ketika terjadi pembantaian besar-besaran Nusairiyah, Syiah, Rafidah, Kufar di Syam, Syria, mereka muncul. Yang mereka lawan bukan Yahudi, yang mereka lawan bukan Nusairiyah, Al-Kufar, yang mereka bantai kaum muslimin yang di Irak. Barakallahu fikum. Dan ketahuan belakang ini, ikhwanakumullah, terjadi konspirasi tiga pihak. Konspirasi antara Nusairiyah, Syiah, Rafidah, kemudian Syiah Irak, yang kedua Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah ISIS, di belakang mereka adalah Yahudi. Dan tadi tiga uang yang memunculkan Khawarij, Abdullah bin Safa al-Yahudi, yang memunculkan Syiah Rafidah, Abdullah bin Safa al-Yahudi. Tiga pihak konspirasi. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwanatina azakumullah, jangan terpesona dengan nama. Jangan silau dengan nama Khilafah Islamiyah, Khilafah Islamiyah, Khilafah Islamiyah. Jangan terkesima dengan itu semuanya. Jangan terkesima dengan penampilan zahir. Jangan melihat bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka puasa. Itu semuanya kata Al-Ajuri rahimahullah, laisa binafi'in lahum. Tidak ada manfaatnya sama sekali untuk mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihaya. Ibnu Katsir yang punya kitab tafsir, Ibnu Katsir seorang ahli tafsir, ahli hadis yang masyhur dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Dalam bukunya Al-Bidayah wa Nihaya menggambarkan kepada kita kaum khawarij. Kaum khawarij ketika punya kekuatan, beliau mengatakan di Al-Bidayah wa Nihaya di juz yang ke-10 halaman 584 dan setelahnya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, iz law qawaw la afsadul arda kullaha iraqan wa syama wa lam yatruku tiflan wala tiflah wala rajulan wala mra'ah. Sungguh kata beliau, ketika mereka punya kekuatan, punya power, mereka akan membuat kerusakan di bumi ini seluruhnya, Iraknya, Syamnya. Ibnu Katsir di Syam tempatnya ketika itu. Irak, Syam akan dihancurkan sama mereka. Mereka tidak akan meninggalkan bayi, satu bayi pun, bayi laki-laki, atau bayi wanita, atau laki-laki, atau seorang wanita. Semua akan dibantai. Li'anna nasa indahum qad fasadu fasada. La yuslihuhum illal qatl jumlatan. Dikarenakan menurut mereka, umat manusia sekarang ini telah rusak. Telah rusak dengan kerusakan yang tidak mungkin bisa lagi memperbaiki mereka kecuali dengan dibantai seluruhnya. Pemahaman kufur. Mereka menganggap yang muslim hanya mereka. Yang lainnya kafir. Daulah yang resmi hanya mereka. Yang lain daulah kafir. Negara kafir. Jangan tanya NKRI. Tidak ada wajahnya di tengah-tengah mereka. Dikarenakan mereka meyakini yang selain mereka adalah kafir, maka mereka mencanangkan yang namanya jihad, kata mereka. Aib pembunuhan dan pembantaian. Umat manusia sekarang ini menurut mereka tidak mungkin diperbaiki. Akidahnya rusak. Semuanya gak ada yang beres. Semuanya gak ada yang Islam. Semuanya kafir. Bisa diselesaikan dengan cara dibantai seluruhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kenapa barakallahu fikum pemahaman ini sangat mengerikan. Itu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh sebelumnya memperingatkan kaum muslimin akan bahaya mereka ini. Itu kenapa pula Rasul punya azam, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla'an. Kalau saya menjumpai mereka akan saya bunuh mereka dengan pembunuhan kaum 'Ad. Merata seluruhnya seakar-akarnya. Itu maknanya kata Nawawi rahimahullahu taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menjuluki mereka dengan sebuah gelar yang begitu pedas. Disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bi isnadin hasan dari Abu Ghalib Huzuwar dari Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika terjadi perang antara Khawarij dengan pemerintah ketika itu. Dan ketika pemerintah berhasil mengalahkan Khawarij. Kepala-kepala tokoh-tokoh Khawarij dijejer. Di tangga-tangga masjid Damaskus, masjid Jami Damaskus ketika itu. Sebagai pelajaran untuk kaum muslimin yang lainnya. Subhanallah ketika itu membantai dari kalangan Daulah Bani Umayyah. Penguasanya namanya Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dikenal gemis kejam. Tapi untuk gerakan separatis, enggak macam-macam. Habiskan semuanya sama dia. Khawarij, separatis. Menggerutak penguasa, dihabiskan sama dia. Berhasil kalahkan. Kepala tokoh Khawarij dijejer di depan Masjid Jami Damaskus ketika itu. Sahabat yang mulia Abu Mamal Bahili. Ketika peristiwa terjadi. Masuk ke masjid. Melewati kepala-kepala tadi. Sampai di masjid sholat. Kemudian beliau keluar dari masjid. Diikuti oleh muridnya Abu Ghalib Huzuwar tadi. Menuju ke kepala-kepala tadi. Ketika menyaksikan kepala tersebut beliau menangis. Menangis. Tiba-tiba beliau kemudian menyatakan. Sambil menuding kepala-kepala tadi. Kila benar. Kila benar. Kila benar. Syarru qatla tahta adimis sama. Khairu qatla man qataluh. Setelah menangis. Tiba-tiba mengatakan. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Sejelek-jelek orang yang terbunuh. Di bawah kolong langit. Sebaik-baik orang. Orang yang mereka bunuh. Kaget muridnya ini. Tadi nangis kok tiba-tiba mengatakan demikian. Maka Abu Ghalib Huzuwar pun bertanya, Ya Aba Umamah. Tadi engkau mendatangi kepala-kepala tokoh Khawarij tadi kamu menangis. Kok sekarang kamu mengatakan demikian? Dia mengatakan saya menangis. Karena saya kasihan melihat mereka. Bagaimana syaitan sejauh ini menyimpangkan mereka. Sehingga tangisannya Ikhwan, tangisan Ainul Qadar. Mesakki gitu ya. Kasihan mereka satu keadaannya. Adapun yang saya ucapkan tadi. Dikatakan sama Abu Ghalib. Apa kamu mendengar Rasul mengatakan seperti itu? Dia mengatakan, inni idzan lajari. Aku terlalu berani. Saya tidak hanya mendengarkan dari Rasul cuma sekali. Tidak hanya dua kali. Gak hanya 3 kali. Gak hanya 4 kali. Gak hanya 5 kali. Tidak hanya 9 kali. Berkali-kali. Aku dengar langsung Rasulullah SAW mengatakan tentang mereka ini dengan kata-kata kilabunar, kilabunar, kilabunar. Anjing, anjing neraka, anjing, anjing neraka. Rasulullah mengatakan. Al-Syeikh Al-Allamah, Al-Syeikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Hafizahullah. Disebutkan dalam majmu' kutub wa fatawa rasail, karya beliau. Ditanya tentang hadis tadi. Apa maknanya ketika Rasul mengatakan tentang khawarij, kilabunar, kilabunar, kilabunar. Maka beliau mengatakan tidak mustahil. La mani', tidak ada yang menghalangi. Bukan perkara yang mustahil. Nanti di yaumul qiyamah ketika mereka diazab di neraka, Allah, Allah rubah wajah mereka, bentuk mereka jadi anjing. Dirubah jadi anjing dan diazab dalam neraka dengan anjing tadi. Dalam itu anjing tadi. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai bentuk penghinaan untuk mereka-mereka ini. Karena tim azabumullah tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melafalkan kata-kata yang begitu pedas, begitu keras tentang seseorang, suatu kaum, suatu kelompok melebihi khawarij ini. Dan perlu diingat hadis-hadis masalah khawarij di kalangan para ulama dikatakan mutawatir maknawi, sahih, mutawatir secara makna. Itu dikarenakan efek yang luar biasa yang dimunculkan dari pemahaman khawarij ini. Bisa kita bayangkan. Ketika pemahaman khawarij ini merata di kalangan kaum muslimin, maka muslimin tadi akan dengan mudah menghujat pemerintahnya, melecehkan pemerintahnya, menjatuhkan pemerintahnya, mengkuda pemerintahnya, menjatuhkan pemerintahnya, diberontak, diserang, dan segala macamnya. Hancur negara tadi. Hancur. Bagaimana kiranya ketika pemahaman khawarij itu menyebar di kalangan kaum muslimin, pemahaman takfir akan kacau kondisinya. Satu sama lain akan mengatakan kafir, kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir, kamu juga kafir, kamu juga kafir. Saling tuding, saling menuduh, saling mengkafirkan. Hancur agama ini. Hancur agama ini. Allahul musta'an. Pemahaman ini pula yang memunculkan aksi-aksi anarkis. Dari pemahaman khawarij muncul yang namanya radikalisme. Islam radikal, Islam garis keras mereka ini. Mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak. Pemahamannya begitu kejam. Muncul yang namanya ekstremisme. Muncul yang namanya terorisme. Karena mereka bukan semata-mata pemahaman. Tapi langsung mereka wujudkan dengan fisik. Yang kali pertama mereka hadapi pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arba. Dan terus akan menghadapi yang lain-lainnya lagi. Sehingga gerakan-gerakan terorisme yang ada di zaman kita sekarang ini, lengkap dengan tokoh-tokoh terorisnya, masuk dalam kerangka khawarij. Siapapun gerakan-gerakan, siapapun tokoh-tokoh gerakan-gerakan terorisme tadi. Dikatakan sebagai gerakan khawarij. Yang punya pemahaman-pemahaman takfir. Mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak. Termasuk pemahaman khawarij. Yang menghujat pemerintah. Termasuk pemahaman khawarij. Yang melaksanakan demonstrasi-demonstrasi anti pemerintah, pemahaman khawarij. Yang membangkang pemerintah dalam perkara-perkara yang hak atau perkara yang mubah atau maslahat umum, pemahaman khawarij. Banyak sesungguhnya, ikhwan. Sesungguhnya kalau diteliti, ikhwan fillah azakumullah, terlalu banyak di tengah-tengah masyarakat kita ini yang sudah terkena pemahaman khawarij tapi enggak sadar. Tapi tidak sadar. Sehingga efek yang begitu luar biasa. Barakallahu fiikum. Ikhwan fillah azakumullah. Adapun khawarij di zaman sekarang ini. penyimpangannya lebih dahsyat dibandingkan dengan zaman dahulu kala. Kalau zaman dahulu kala mereka mengkafirkan semua pelaku dosa besar, semua yang berbuat dosa besar kafir. Kalau dahulu mereka orang yang betul-betul semangat ibadah, walaupun menyimpang, nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa yang lalu yang namanya kaum khawarij, orang yang betul-betul menjaga dirinya, tidak pernah dusta, tidak pernah berbuat maksiat dalam bahasa mereka. Kenapa? Kalau berbuat demikian dikatakan kafir. Adapun di zaman sekarang ini, yang membawa bendera takfir, bahasanya hamilu liwa'it takfir, yang mengibarkan bendera takfir, mengkafirkan orang dengan tanpa hak, mengkafirkan penguasa dengan tanpa hak, orang dari Mesir, yang namanya begitu tenar di kalangan harakiyin, di kalangan hizbiyin, dia adalah Sayyid Qutb. Dia adalah Sayyid Qutb. Mengkafirkan kaum muslimin abad 20 dengan mengatakan jahiliyah karen isrin. Jahiliyah abad 20. Semua dikatakan kafir. Menyatakan bahwasanya umat Islam abad ini ummatun ghaibah, umat yang raib. Terus yang ada sekarang apa? Kalau raib, yang ada sekarang dikatakan sebagai umat yang kafir. Masjid-masjid kaum muslimin dikatakan sebagai ma'abid jahiliyah, tempat-tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Itu nyata dalam buku-bukunya Sayyid Qutb. Terutama tafsir dia, tafsir fi dhilalil jannah. Mengkafirkan penguasa. Ini yang sekarang ini barakallahu fikumnya membawa, mengibarkan bendera takfir. Dari pemahaman takfir Sayyid Qutb inilah muncul gerakan-gerakan reaksioner. Pemberontakan penguasa. Muncul yang namanya Qutbiyah Sururiyah. Juga dengan pemahaman ekstremisme tadi itu. Barakallahu fikum. Dari sini. Dari sini barakallahu fikum. Pemahaman takfir. Di saat yang sama memberontak penguasa. Tapi subhanallah warakallahu fikum, pembawa bendera khawarij zaman sekarang ini tidak kayak pendahulunya. Kalau pendahulunya ahli Quran, ahli sholat, ahli puasa, yang ini tidak. Yang ini tidak. Hah? Tidak kayak dulu. Yang ini tidak. Sekarang ini ditambah lagi dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang lebih mengerikan lagi. Di tengah-tengah mereka ada pemahaman Syiah Rafidhah. Jangan heran, saudara kandung. Di tengah-tengah mereka ada tindakan mencela para sahabat, mencela para anbiya wal mursalin. Bahkan ada pemahaman wahdatul wujud manunggaling Gusti kawula. Bahkan pemahaman menjasadkan Al-Quran. Al-Quran bukan kalamullah, tapi dikatakan makhluk. Ini dalam Islam, barakallahu fikum, penyimpangan-penyimpangan yang besar. Bahkan termasuk kekufuran. Pemahaman wahdatul wujud itu kafir. Menjasadkan Quran itu hukumnya kafir. Mencela para anbiya wal mursalin itu kafir. Tetapi di kalangan orang-orang khawarij sekarang ini ditokohkan, dielu-elukan. Prajurit, prajurit ISIS yang sekarang melebur di Khilafah Islamiyah, Daulah Islamiyah, itu diketahui dengan jelas mereka mengkajinya, bacaannya tafsir fi dhilalil Quran, Sayyid Qutb dikaji sama dia. Kenapa? Sayyid Qutb punya pemahaman takfir kayak mereka. Tapi pemahaman-pemahaman yang lainnya enggak diingkari. Tidak pernah mengingkari pemahaman wahdatul wujudnya Sayyid Qutb. Celaan dia kepada para sahabat, kepada para anbiya wal mursalin, dibiarkan sama mereka. Sehingga khawarij zaman sekarang ini, khonatina azakumullah, lebih parah dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rafi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah, dalam kitab beliau Az-Zari'ah ila bayani maqasidi kitab syariah, di buku yang tadi saya baca, cuma saya ringkas dalam kitab saya ini, beliau membanding-bandingkan perbedaan khawarij zaman dulu, khawarij zaman sekarang ini. Beliau mengatakan perbedaan yang pertama, kalau khawarij di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, di samping punya pemahaman khawarij, takfir, mengkafirkan penguasa, memberontak penguasa, mereka juga punya pemahaman murji'ah ekstrim. Membiarkan tokoh-tokoh mereka punya pemahaman-pemahaman kufur, bahkan bid'ah, dibiarkan, tidak diingkari. Seperti yang saya terangkan tadi, ya, terkait dengan Said Qutb. Walaupun tokoh-tokohnya itu mencaci maki para sahabat, dibiarkan. Walaupun tokoh-tokohnya itu mencaci maki para nabi, dibiarkan. Walaupun tokoh-tokohnya punya pemahaman wahdatul wujud, dibiarkan. Walaupun tokoh-tokohnya itu barakallahu fikum merangkul bergabung dengan syiar Rafidhah, dibiarkan. Walaupun tokoh-tokoh mereka punya pemahaman wahdatul adyan, sinkretisme agama, pluralisme, dibiarkan. Yang penting sama-sama punya pemahaman takfir, semangat perjuangan mengkafirkan kaum muslimin. Dulu tidak pernah ada yang semacam itu. Jangankan pemahaman wahdatul wujud yang kufur itu, yang dusta saja kafir. Betul-betul khawarij tulen, gentle. Sekarang ini sudah ininya khawarij, tambah lagi dengan pemahaman murji'ah ekstrim, barakallah. Apalagi memandang ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, gak dipandang belas. Allahul musta'an. Hah, yang berikutnya, khawarij di zaman sekarang, Ikhwan, khawarijul 'asr, mereka betul-betul mengelu-elukan dan mengkampanyekan yang namanya tauhidul hakimiyah. Innal hukmu illa lillah, innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Azza wa Jal, namanya tauhid hakimiyah. Hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah. Sekarang ya. Pun. Oh, sedikit lagi Bang. Ya sudah kalau gitu. Kita persiapkan aja Evan-nya. Kurang 2 menit. Oh, betul Bang. Masyaallah. Diterusakan sakit habis Isya. Isya. Teruskan lagi. Masya Allah. Lanjut? Enggak ngantuk? Masya Allah. Ya kalau begitu kita istirahat dulu, sekaras dulu. Nanti salat Isya selesai, teruskan kembali poin yang kedua, perbedaan antara khawarij di zaman sekarang ini dan khawarij di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, supaya lebih nafasnya lebih panjang, barakallahu fikum. Insya Allah ta'ala habis salat Isya langsung teruskan kembali sampai ngantuk. Allahu a'lam bishawab. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin.